adalah syirik kepada Allah, atau dosa paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah bahas juga dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan sudah kita bahas kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang sangat besar. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa syirik akbar adalah dosa paling besar dan terbesar, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, ayyuz dzambi a'zam, dosa apa yang paling terbesar? Maka beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, engkau menjadikan sekutu bagi Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin tersebut. Kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas pertanyaan yang kedua, ma huwa syirkul akbar, apakah itu syirik akbar? Apakah itu syirik akbar? Penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah mengatakan, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini pengertian syirik akbar yang dibawakan oleh penulis hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Dan pengertian tersebut sudah cukup, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jenis ibadah apapun jika diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, itu semua ibadah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Pengertian mudah yang dibawakan oleh penulis, sharful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada jin, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, yang artinya, dan bahwa ada beberapa orang dari laki-laki manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka bertambahlah dosa dan kesusahan kepada mereka. Surat Al-Jin ayat 6. Ini berarti memalingkan doa kepada selain Allah. Ini syirik akbar, memalingkan doa kepada selain Allah. Wal istighatsah bil anwan, dan meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah mati. Istighatsah ibadah kepada Allah. Ibadah, salah satu jenis ibadah, maka tidak diperbolehkan kecuali diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, karena kelaparan, karena kemarau, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai banyak diwafatkan, tidak boleh minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, seperti minta tolong diangkat musibah, minta tolong diangkat kekeringan, minta tolong diangkat kemiskinan, minta tolong diangkat kebanjiran, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada orang yang mati, awil ahya al-ghaibin, atau minta tolong kepada orang yang masih hidup tapi dia ghaib, tidak hadir di tempat. Misalkan saya di Jakarta, saya minta tolong kepada guru saya yang ada di Banjarmasin dengan cara telepati, yaitu berhubungan batin, maka ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa beristighatsah adalah termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Yang artinya, ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Ini dalil bahwa istighatsah adalah ibadah. Dan saat istighatsah ibadah, maka tidak diperbolehkan kecuali diberikan hanya kepada Allah. Jadi ada beberapa istilah, ada namanya istighatsah, ada namanya isti'anah, ada namanya isti'adzah. Yang pertama yaitu isti'anah. Ya, bahasa Indonesianya isti'anah. Artinya diambil dari kata-kata aun atau talabul aun, meminta tolong. Talabul aun. Meminta tolong. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isti. Semuanya diawali dengan isti. Isti'adah. Bahasa Indonesianya isti'adah. Ya. Ini namanya talabu al-awd. Talabul awd. Meminta perlindungan. Yang ketiga yaitu istighasah. Bahasa Indonesianya istighatsah. Artinya talabul ghaus. Talabul ghaus, ghaus adalah pertolongan dalam keadaan sempit. Meminta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, ini dalam keadaan sempit, banyak musibah. Ya. Ini namanya isti'adzah, isti'anah, istighatsah. Tiga-tiganya ini adalah ibadah kepada Allah. Isti'anah ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in. Itu isti'anah. Tadi istighatsah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Surat Al-Anfal ayat 6. Ketika kalian memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rabb kalian, lalu Allah mengabulkannya bagi kalian. Adapun isti'adah, kita sering baca ayatnya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, a'udzu itu minta perlindungan. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak, berlindung dengan Rabb yang memiliki manusia. Jadi memalingkan tiga jenis ini adalah syirik akbar. Itu harus diingat ya. Pengertian syirik akbar memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apapun jenis ibadah tersebut. Kemudian penulis membawakan ayat sebagai dalil, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di situ penulis mengatakan surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya jangan palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Kemudian penulis membawakan hadis riwayat Bukhari, min akbaril kabair asyirku billah. Termasuk dosa paling terbesar, paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian kesyirikan yang dibawakan oleh penulis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun jika diberikan kepada selain Allah maka ini syirik akbar. Ibadah apapun jika diberikan kepada selain Allah ini syirik akbar. Nah. Kemudian penulis membawakan pertanyaan yang ketiga, hal syirku mawujudun fi hadhil ummah, apakah kesyirikan ada di umat ini? Ya, apakah kesyirikan ada di umat ini? Kenapa pertanyaan ini ada? Karena kan asalnya manusia di dalam kesyirikan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa tauhid, kemudian orang-orang bertauhid. Lalu selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tauhid, kemudian beliau wafat. Nah, kemudian apakah ada kesyirikan di tengah umat ini? Ya. Dan ini pertanyaan penting karena sebagian orang-orang yang dinasihati bahwa itu syirik, mereka mengatakan di tengah umat ini sudah tidak ada lagi kesyirikan. Di tengah umat ini sudah tidak ada lagi kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan tauhid. Dan oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah selesai tugasnya beliau diwafatkan oleh Allah. Berarti semua umat sekarang sudah bertauhid. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Maka Syekh menjawab, "Na'am, mawujud." Iya, ada kesyirikan di tengah umat ini. Wa dalilu qawluhu ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Yang artinya, dan tidaklah mereka beriman, kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 106. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada kesyirikan di tengah umat ini. Di tengah orang beriman ada kesyirikan. Ya. Nanti kita akan sebutkan bahwa apa dalil dan bagaimana ceritanya sampai terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat Yusuf ayat 106 ketika Allah berfirman wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwa dzalikal munafiq ya'malu idza 'amila riya'an nas. Itulah orang munafik, beriman kepada Allah tapi kalau beramal riya, ingin dilihat agar dipuji oleh manusia. Jadi maksud syirik di sini adalah riya saat beramal. Maka ini menunjukkan bahwasanya terjadi di tengah umat ini, umat yang beriman ini, kesyirikan, yaitu kesyirikan riya. Ini perkataan dari Abdullah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Wa may yu'minu aktsarun billahi illa wa hum musyrikun," yang dimaksud dengan bahwa sebagian besar dari manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah, maksudnya adalah mensyirikkan Allah demin imani, dari iman mereka. Idza qila lahum man khalaqa as-samawati wa man khalaqa al-ardha wa man khalaqa al-jibal qalu aha Allah wa hum musyrikun bihi. Ini perhatikan. Kata Abdullah bin Abbas, apabila umat ini ditanya siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan langit, bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung? Mereka akan jawab Allah. Tahu. Mereka akan jawab Allah. Siapa yang menciptakan hujan, menurunkan hujan, memberikan penyakit, mengobati penyakit, siapa? Mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ibadah. Kalau ditanya orang-orang yang pergi ke kuburan-kuburan keramat, ditanya, kalian percaya orang yang mati ini yang bisa menyembuhkan bayi kalian yang kalian bawa itu? Mereka mengatakan, oh enggak, kami percaya bahwa yang menyembuhkannya adalah siapa? Allah. Tapi kepercayaan mereka tersebut tidak dibarengi dengan praktek. Mereka tetap meminta kepada orang yang sudah mati agar menyembuhkan bayi mereka. Mereka meminta kepada orang yang sudah mati agar doa mereka disampaikan kepada Allah. Inilah kesyirikan. Nah, di sini pentingnya bahwa di tengah umat ini terjadi kesyirikan. Bagaimana terjadi kesyirikannya? Bukan pada kesyirikan rububiyah. Tidak. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, siapa yang mengatur gunung Merapi, mereka akan menjawab siapa? Allah. Tapi kalau urusan ibadah, maka mereka memalingkan doa kepada selain Allah. Tidak murni beribadah hanya kepada Allah. Tidak murni minta perlindungan, pertolongan, pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya terjadi di tengah umat ini kesyirikan. Ini kalau saya tulis, terjadi di tengah umat ini kesyirikan. Terjadi di tengah umat ini kesyirikan dari dua sisi. itu orang munafik yang jika beramal apa? Riya. Yang kedua yaitu orang yang bertauhid rububiyah tapi mensyirikkan Allah dalam tauhid, tapi mensyirikkan Allah dalam tauhid uluhiyah, seperti doa, doa isti'anah, istighatsah, ya, kemudian isti'adzah. Maka benarlah memang terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Benarlah memang terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Yang contohnya, kalau orang mau ujian nasional, pergi rame-rame ke kuburan keramat, meletakkan pulpen di situ. Kalau ditanya, kalian yakin orang yang di dalam kubur ini yang bisa meluluskan kalian ujian nasional? Maka mereka mengatakan tidak. Kami tetap meminta kepada siapa? Allah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tetapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Buktinya apa? Mereka minta kepada orang yang sudah meninggal tersebut untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalilnya yaitu surat Yusuf. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 6 yang menunjukkan bahwa adanya kesyirikan di tengah umat ini. Kemudian penulis mengatakan dalil lain yang menunjukkan bahwasanya adanya kesyirikan di tengah umat ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda al-awthan atau tu'bada al-awthan." Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, artinya sama-sama musyrik, dan sampai disembah kembali berhala-berhala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadi di tengah umat ini kesyirikan, karena nas tegas dari Rasulullah SAW bahwa umat ini meskipun Rasulullah SAW sudah datang membawa agama tauhid, akhirnya manusia seluruhnya beriman, maka tetap terjadi di tengah umat ini kesyirikan. Ya, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yaitu hadis. Ya, ini tidak disebutkan dalam risalah kita, di dalam buku kita. Saya tambahkan dari materi yang lain. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syirku akhfa fi ummati min dabibin nafl 'ala safa." Syirik lebih tersembunyi di tengah umatku. Ini menunjukkan adanya syirik di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut di atas padang pasir. Kira-kira kelihatan enggak? Tidak. Yang menjadi inti pembicaraan kita adalah bahwa terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Ya, sekali lagi para ikhwah, penting menekankan poin ini, karena kalau seandainya kita lepas dari poin ini, maka orang-orang akan mudah, oh enggak mungkin ada kesyirikan, ini perbuatan bukan syirik kok, tidak pernah akan ada di tengah umat Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kesyirikan, karena Nabi Muhammad SAW menghancurkan kesyirikan, mendatangkan tauhid. Tidaklah beliau wafat kecuali umat Islam sudah benar-benar kuat Islamnya. Nah, ini akhirnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang merupakan kesyirikan, susah diponis sebagai kesyirikan. Kenapa? Karena ada sebuah keyakinan bahwasanya kesyirikan sudah tidak ada lagi di umat ini. Paham maksudnya enggak? Ya. Jadi harus meyakini kesyirikan ada di umat ini. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan, Yunus ayat 106, kemudian tadi hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian sekarang hadis riwayat Imam Hakim. Kesyirikan di tengah umatku, jelas itu jelas bahwa ada kesyirikan lebih tersembunyi daripada langkah semut di atas padang pasir. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, dari yang lain, surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amal." Telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, sungguh amalmu benar-benar terhapus dan sungguh kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seandainya Rasulullah SAW saja diingatkan seperti itu, maka lebih lagi umatnya. Kalau seandainya Rasulullah SAW saja ada kemungkinan melakukan kesyirikan, maka lebih lagi umatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik terjadi di tengah umat ini. Syirik terjadi di tengah umat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kapan terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah umat ini? Kan kita katakan tadi, ya benar kesyirikan terjadi di tengah umat ini. Timbul pertanyaan kedua yang belum disebutkan oleh penulis. Saya perlebar masalahnya. Kapan terjadinya kesyirikan di tengah umat ini? Biar kita tahu, ya, bagaimana terjadinya kesyirikan di tengah umat ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kesyirikan di tengah umat ini adalah syirik yang dilakukan oleh kaum Qadariyah. Terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirik yang dilakukan oleh kaum Qadariyah. Sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Syarah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abdul Aziz, bahwa syirik pertama kali yang dilakukan adalah syirik yang dilakukan oleh kaum Qadariyah. Yang mana? Apanya? Apa syiriknya kaum Qadariyah? Mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan Allah tidak mempunyai kekuasaan atas makhluknya. Pekerjaan makhluk, makhluk yang mengerjakannya, bukan Allah. Mereka meniadakan sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Ya, Catat itu baik-baik, bahwa kesyirikan pertama kali terjadi di tengah umat ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Qadariyah. Bagaimana kesyirikan mereka? Kesyirikan mereka adalah tidak meyakini Allah memiliki kudrat, kekuasaan. Dan mereka meyakini bahwa hanya makhluk yang mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka. Berarti di situ mereka mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Ada yang berkuasa selain Allah. Ya, jadi poinnya, syirik pertama kali adalah syiriknya kaum Qadariyah yang tidak meyakini Allah memiliki kekuasaan atas hambanya. Akhirnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyirikkan Allah, mereka mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Ini syirik pertama kali yang terjadi di tengah umat Islam, syirik kaum Qadariyah. Ya, mereka meyakini ada kuasa selain kuasa Allah, itu kuasa makhluk. Saya mengangkat pulpen ini kuasa saya, tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali menurut kaum Qadariyah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Hadza awwalu syirkin fi hadhihi ummah." Inilah syirik paling pertama di tengah umat ini. Itu syiriknya kaum Qadariyah. Perkataan beliau tersebut dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, "Fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Wal ladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika kamu bertemu dengan kaum Qadariyah tersebut, beritahu kepada mereka Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas dari Abdullah bin Umar demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya." Maksudnya demi Allah, kalau seandainya kaum Qadariyah berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Maksudnya sampai mereka meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas hamba-hambanya, hamba-hambanya berbuat sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang pertama kali memasyhurkan pendapat Qadariyah? Siapa yang pertama kali memasyhurkan pendapatnya kaum Qadariyah? Seorang dari Majusi yang bernama Sisawai. Ada beberapa ucapan. Ada yang mengatakan Sisuwai, ada yang mengatakan Sisuwi. saya lebih condong kepada si Suwai, si apa tadi? Si apa saya sebutnya? Si Saweh. Tulisannya begini, sorry. Si Suwai. Si Suwai. Si Suwai. Ada yang mengatakan yang mempopulerkan akidah Qadariyah yang pertama si Suwai. Si Suwai. Ada yang mengatakan yang mempopulerkan pertama akidahnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Si Suwai. Ya. Kemudian Ma'bad. Sengaja saya tulis bahasa Latinnya biar tidak salah. Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani atau Si Suwai. Ini dua orang yang berbeda. Ya, dua orang yang berbeda. Yang mengatakan seperti itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Kemudian juga Imam Al-Maqrizi di dalam kitab Al-Khutat yang mengatakan bahwa yang mempopulerkan pertama kali akidah Qadariyah adalah si Suwai atau Ma'bad Al-Juhani. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu kesyirikan berkembang di tengah umat Islam sampai ada yang mensyirikkan Allah dari kaum Rafidah dan sampai ada yang mensyirikkan Allah dari kaum Mu'tazilah dan selanjutnya. Nah, sekarang ada waktu 15 menit lagi sebelum 1 jam. Apa syubhat yang mengatakan bahwa tidak ada kesyirikan di tengah umat Islam? Syubhat yang pertama, bahwa tidak akan ada kesyirikan di tengah umat Islam. Mereka ada syubhatnya, dan syubhatnya dalil dari Al-Quran dan Hadis. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha." Demi Allah, aku tidak takut kalian mensyirikkan Allah setelahku, sepeninggalku. Lihat di sini. Demi Allah, aku tidak takut kalian mensyirikkan Allah sepeninggal. Tetapi aku takut, khawatir kalian berlomba-lomba di dalam dunia. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW tidak takut atas umat Islam kesyirikan. Maka bagaimana bisa terjadi di tengah umat ini kesyirikan? Lawang Rasulullah SAW sudah tidak takut lagi kesyirikan atas umatnya. Paham ya? Ini subhat mereka. Bahwa tidak ada kesyirikan di tengah umat ini. Sekali lagi Pak, penting masalah ini ditekankan. Kenapa? Karena akhirnya nanti kalau kita tidak getol membela akidah ini, ada di tengah umat ini kesyirikan, akhirnya praktek-praktek kesyirikan dikatakan ini bukan syirik. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan tidak ada kesyirikan di tengah umat ini. Padahal itu kesyirikan. Maka kita harus memperjuangkan bahwa ada kesyirikan di tengah umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuhnya itu tadi. Demi Allah, aku tidak takut kalian mensyirikkanku setelah aku mati sepeninggalku. Tetapi aku takut kalian berlomba-lomba di dalam dunia tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya mudah, bagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, aku tidak takut atas kalian maksudnya adalah atas sebagian kalian. Rasulullah SAW tidak takut atas kalian, atas sebagian kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena imannya kuat seperti para sahabat. Tapi Rasulullah SAW takut para sahabat berlomba-lomba di dalam dunia. Jadi jawaban pertama apa? Aku tidak takut atas kalian, maksudnya adalah atas sebagian kalian. Betul? Rasulullah SAW tidak takut kesyirikan atas umatnya, tapi tidak semua umatnya, tetapi hanya berapa? Sebagian. Tidak takut umatnya melakukan kesyirikan karena mereka imannya kuat. Ya. Tetapi yang dimaksud atas kalian di sini maksudnya apa? Sebagian kalian, yaitu para sahabat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang dimaksud atas kalian adalah khusus para sahabat yang tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah, tidak ditakuti oleh Rasulullah kesyirikan terjadi pada mereka. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, syubhat, yaitu hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'u dinan fi jaziratil Arab. Tidak akan terkumpul dua agama di dalam jazirah Arab. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, negeri ini bebas dari kesyirikan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Negeri-negeri Islam terutama di jazirah Arab bebas dari kesyirikan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjawab hadis ini? Cara menjawabnya adalah bahwa pemahaman terhadap hadis tersebut bukan berarti tidak ada kesyirikan di tengah orang-orang Arab, tetapi kaum Arab tidak akan terkumpul di tengah mereka dua agama, imma memilih kesyirikan atau memilih keislaman. Nah, ini adalah syubhat mereka yang kedua, bahwasanya tidak akan ada di tengah umat Islam kesyirikan. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Baik itu syiriknya orang munafik, riya, atau syiriknya kaum qadariyah, atau syiriknya orang-orang yang mensyirikkan Allah di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah puas ya, bahwa pertanyaan ketiga, terjadikah kesyirikan di tengah umat ini? Iya, terjadi kesyirikan. Ya. Sekarang pertanyaan yang keempat, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang sudah mati dan orang yang ghaib, yang tidak ada di tempat? Seperti misalkan Nabi Idris, seperti misalkan Nabi Khadir, tidak ada di tempat, apa hukumnya? Seperti kaum Syiah Rafidhah berdoa kepada Imam Mahdi, tidak ada di tempat, semenjak 1200 tahun yang lalu sudah menghilang. Ya. Apa hukum berdoa kepada orang yang sudah mati atau orang yang ghaib, yang tidak ada, tidak hadir, yang ghaib? Jawabannya, du'aul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang ghaib termasuk syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Surat apa tadi? Yunus ayat 106. Yang artinya, dan janganlah kamu berdoa kepada yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu begitu termasuk orang-orang, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini dalil bahwa kita diharamkan berdoa kepada yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan si mayit yang sudah dikubur, begitulah keadaannya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka berdoa kepada kepada mayit termasuk syirik akbar, karena berdoa memalingkan ibadah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang dibawakan oleh penulis yang lain, hadis riwayat Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan sedang berdoa kepada selain Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam neraka. Belum sempat bertobat, pasti masuk neraka. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia sedang berdoa kepada selain Allah. Ya, selain Allah di sini apa saja? Baik itu malaikat, malaikat yang paling termulia Jibril, atau rasul, rasul yang paling termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau jin, apa saja, atau hewan, atau benda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam nerakanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum berdoa kepada mayit atau orang-orang yang gaib, yang tidak hadir, maka itu termasuk dari kesyirikan. Bukan penghantar, yang kesyirikan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat memalingkan ibadah doa kepada selain Allah. Maka harus dipahami baik-baik, syirik akbar pengertiannya apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang kelima, halid doa ibadah? Atau timbul ada dalam benak saya ingin menjelaskan, kenapa orang-orang percaya kepada orang yang mati dari wali-wali Allah, lalu dia pergi meminta kepada wali-wali tersebut? Nah, seperti kaum Syi'ar Rafidhah mengatakan, al-madad al-madad ya Husain, pertolongan pertolongan wahai Husain. Husainnya sudah meninggal radhiyallahu anhu. Kenapa mereka getol tidak mau minta kepada Allah? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa mereka ngeyel tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui orang-orang yang sudah mati dulu? Maka jawabannya adalah karena salah satu sebabnya, kata mereka, wali-wali tersebut hidup. Hidup bisa mereka mintai, dan mereka mempunyai dalil. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwal bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati sebagai mayat, tetapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Ini salah satu penyebab kenapa mereka sangat getol meminta kepada wali-wali yang sudah mati dikubur. Karena mereka menganggap wali-wali tersebut apa? Hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah amwat, mereka adalah orang-orang yang meninggal, akan tetapi mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Ini sebab kenapa mereka sangat getol minta kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal di dalam kubur. Mereka menganggap wali-wali tersebut adalah masih hidup. Bagaimana menjawabnya? Sama, jawabannya mudah. Bahwa minta itu adalah apa? Ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Anggap bahwa wali-wali tersebut yang dikubur di dalam kuburnya hidup sebagaimana hidupnya manusia di dunia. Bahkan dia bisa berhubungan dengan manusia. Bahkan dia bisa gentayangan. Ya. Maka anggap seperti itu benar, meskipun itu salah. Anggap benar. Maka kita katakan bahwa tetap saja meskipun wali tersebut hidup di alam barzakh, kehidupan yang lebih mulia dibandingkan kehidupan dunia, maka kita katakan doa adalah ibadah, dan memalingkan ibadah doa adalah sebuah kesyirikan akbar. Begitu cara menjawabnya. Kita lanjutkan sampai pertanyaan ke-6. Hal doa ibadah? Apakah doa itu ibadah? Nah, ini perlu ditekankan. Ini keyakinan bahwa doa itu ibadah, karena berarti kalau doa ibadah maka tidak boleh apa? Dipalingkan kepada selain Allah. Itu kuncinya di situ. Letakkan dulu doa ini ibadah atau tidak. Kita harus yakini baik-baik doa ini ibadah atau tidak. Kalau doa itu ibadah, maka segala macam ibadah hanya diberikan kepada Allah. Kalau seandainya doa itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, na'am, ad-du'a ibadah. Iya, doa itu ibadah. Minta isti'anah, istighatsah, isti'adzah, minta sesuatu, berdoa itu ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Apa dalil bahwa doa itu ibadah? Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Ud'uni. Astajib lakum. Berdoalah kalian. Berdoa di sini kata-katanya. Berdoalah. Kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yastakbirun biruna an ibadati. Lihat di sini Allah menyebut doa tersebut ibadati. Orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka sekencang-kencangnya. Dari begitu tegas, doa adalah ibadah. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Dan di sini saya ingin mengingatkan para ikhwan. Tadi siang saya khotbah tentang Nabi Ibrahim. Tadi sore Tadi siang setelah khutbah saya kajian lagi tentang wanita muslimah terbaik, wanita terbaik sepanjang masa. Dua tema tersebut semuanya tujuannya adalah mencontoh orang-orang saleh. Salah satu yang bisa kita ambil contoh dari Nabi Ibrahim adalah beliau awwab halim, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 114. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sungguh orang yang awwab. Awwab artinya adalah yang sering berdoa. Ini warisan orang-orang saleh, sering berdoa. Ya. Kemudian di dalam kajian wanita terbaik sepanjang masa, maka saya sebutkan bahwa salah satu yang dijadikan sifat untuk Asiyah binti istrinya Fir'aun, kenapa beliau menjadi wanita pilihan Allah, wanita terbaik, paling baik sealam semesta sepanjang masa sampai akhir zaman, salah satunya adalah Asiyah suka berdoa. Ini pelajar, berdoalah kepada Allah. Dan di dalam doa tidak ada istilah pensiun. Eh fulan, sudah punya anak belum? Belum. Sudah berapa tahun nikah? 5 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini punya anak. Kemudian sudah berdoa belum? Oh sudah Ustaz, kalau doa mah sudah. Saya 3,5 tahun seperempat berdoa. Emang kenapa kalau seperti itu? Maksudnya apakah setelah ente mengatakan 3 tahun setengah seperempat kemudian berdoa kemudian pensiun? Nah, ada istilah pensiun dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum. Sini perintah. Perintah jawabannya fi'il mudhari'. Berdoalah kepadamu niscaya aku selalu kabulkan. Berarti terus berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada-Ku. Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah. Seorang muslim tidak lepas dari doa. Warisan orang-orang saleh yang patut kita contoh, Nabi Ibrahim, Nabi Asiyah istrinya Firaun, Nabi Zakaria. Disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 3. Idza da rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lirih, yang pelan. Kenapa beliau berdoa dengan suara yang pelan? Kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'dul mufassirin. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya beliau berdoa dengan suara yang lirih agar tidak dicela oleh kaumnya. Kenapa? Karena beliau minta anak, padahal sudah ubanan, sudah tua, sudah kulit keriput, tulang kropos, istrinya mandul, masa minta anak? Tetapi beliau tetap berdoa. Nah, di sini pelajaran, tidak ada kata pensiun di dalam berdoa. Berdoa dalam kebaikan, meninggalkan maksiat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata pensiun dalam berdoa. Ya. Dan itu kebiasaan warisan dari orang-orang saleh, tidak ada kata pensiun dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Zakaria mengatakan, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah kecewa ketika aku berdoa kepada Rabbku, wahai Rabbku. Nah ini, jangan pernah merasa bosan untuk berdoa kepada Allah karena dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin mengatakan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia sebenarnya tarfun minal junun wa syai'un min kufran ni'am. Di dalam dirinya ada semacam sifat gila. yang tidak mau berdoa, ada semacam sifat gila dan sedikit dari kufur nikmat. Maka bapak ibu saudara saudari, jangan pernah lepas dari doa. Kemudian penulis membawakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Ini jelas. Doa adalah ibadah kepada Allah SWT. Ustaz, apa sih fungsinya kita meletakkan doa itu ibadah? Nah, siapa yang tahu? Kenapa penulis mengatakan apakah doa itu ibadah? Apa faedahnya? Doa itu ibadah. Kita yakini doa itu sebagai ibadah, apa faedahnya? Nah, ada yang ingin menjawab? Apa faedahnya kita meyakini doa itu ibadah? Berkaitan dengan kesyirikan, apa faedahnya? Nah, putar otak coba. Ya, apa faedahnya bahwa kita menetapkan doa itu ibadah? Paham gak? Paham pertanyaannya? Paham ya? Apa faedahnya kita menetapkan doa itu ibadah? Faedahnya adalah apabila kita tetapkan doa itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena berarti siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah, maka berarti dia melakukan syirik. Itu faedahnya. Ya. Karena ada orang mengatakan ketika dia di depan kuburan keramat wali-wali Allah, dia mengatakan, "Oh, enggak, saya enggak minta kepada ini. Saya masih meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Saya tidak meyakini wali ini yang mencipta, yang mengatur, berkuasa. Cuma nih, cumanya nih yang masalah. Cuma saya menyampaikan hajat saya kepada wali ini, nanti wali ini yang menyampaikan hajat saya kepada Allah." Nah, berarti dia sedang apa? Berdoa. Berarti memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu. Paham ya? Nah, ini makanya mereka mengatakan, "Wah, doa itu bukan ibadah kok." Ya, doa itu bukan ibadah, kata mereka. Maka kita katakan tidak, doa itu ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keenam, yang terakhir pada bab ini, hal yasma'ul amwatu ad-du'a? Apakah orang-orang yang sudah mati mendengar doa? Jawabannya, la yasma'un. Mereka tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dalilnya surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang sudah mati, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 80. Ayat ini begitu tegas, yang sudah mati tidak bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati mendengar. Tidak bisa. Kemudian dalam surat Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang di dalam kubur. Engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang di dalam kubur. Surat Fatir ayat 22. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah ada bahwasanya mayit mendengar di dalam kuburnya. Bukankah ada dalil-dalil bahwasanya mayit mendengar di dalam kuburnya? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, innahu la yasma'u qar'ani ali. Si mayit dikubur, kemudian orang-orang yang menguburnya pergi, maka si mayit ini benar-benar mendengar suara sendal mereka. Maka bagaimana menggabungkan ini? Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 80, engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang sudah meninggal. Surat Al-Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in fil qubur, dan engkau tidak bisa membuat orang-orang yang di dalam kubur mendengar. Sedangkan hadis ini menunjukkan bahwa si mayit mendengar suara sendal orang-orang yang apa? Yang menguburkannya. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalil mereka bahwa mayit mendengar, bukankah ketika mayat tersebut ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mendengar atau tidak? Ini menunjukkan mayat mendengar. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah bahwa si mayat mendengar tetapi tidak bisa menjawab apa yang mereka dengar. Si mayat mendengar tapi mereka tidak bisa menjawab apa yang mereka dengar. Seperti misalkan mereka mendengar suara sendal orang yang menziarahinya, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, karena alamnya sudah berbeda. Alam barzah dengan alam dunia berbeda, ya. Dan tidak bertentangan dengan ayat, karena ayatnya berbunyi apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Jadi ayat ini An-Naml ayat 80, dari orang hidup kepada orang yang masih, yang sudah meninggal, itu tidak bisa. Memperdengarkan kepada orang yang sudah mati tidak bisa. Paham ini para ikhwan? Baik. Adapun orang yang sudah mati mendengar suara mereka, mendengar langkah kaki mereka, iya mendengar, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi. Paham ini? Begitu cara menjawabnya. Bahwa kalau dikatakan mayat bisa mendengar dengan dalil sesungguhnya mayat mendengar suara sendal orang-orang yang menguburnya, mayat bisa mendengar pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka kita katakan benar mayat mendengar, cuma mereka tidak bisa merespon, berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Paham ini para ikhwan? Karena kalau seandainya kita katakan mayat bisa mendengar, kemudian akhirnya naik levelnya bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, maka bolehlah akhirnya kita minta kepada orang yang sudah mati agar yang mati tersebut menyampaikan hajat kita kepada Allah. Maka kita jawab tidak, bahwa orang yang sudah mati tidak bisa memperdengar, orang yang masih hidup tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 22 tadi, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang di dalam kubur. Nah, ini para ikhwan. Alhamdulillah selesai bab syirik akbar. Ya. Kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk kepada macam-macam syirik akbar. Sebagai pengetahuan awal, Allahu a'lam mungkin disetujui atau tidak. Mudah-mudahan disetujui. Insyaallah mulai bulan depan kajian kita bukan Jumat malam tetapi Ahad malam. Ya, Ahad malam. Mudah-mudahan tidak bertabrakan dengan kajian ustaz-ustaz lain. Bagaimana caranya menasihati saudara kita yang masih suka percaya dengan dukun yang membuat gulungan-gulungan kain kecil yang ditaruh di pojok-pojok rumah? Maka jawabannya, nasihati bahwa gulungan-gulungan kecil ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menahan mudarat. Tetapi mintalah kepada Allah yang bisa memberikan manfaat dan menahan mudarat. Itu satu. Yang kedua, ajari kepada saudara kita minta pertolongan kepada Allah agar rumahnya dijaga sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti masuk rumah dengan membaca bismillah. Kemudian rumahnya sering-sering dibacakan surat Al-Baqarah. Innal baital ladzi la tuqra'u fihi suratul Baqarah kal baitil kharib. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah seperti rumah yang rusak usang. Ya. Adapun rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka syaitan akan lari darinya. Ajari kepada mereka bagaimana cara menjaga rumah agar selamat. Allahu a'lam. Apakah kalau seseorang datang ke seorang ulama lalu meminta ulama tersebut untuk mendoakannya agar hidup sehat dan berkah, itu termasuk perbuatan syirik? Syirik enggak? Tidak. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja minta didoakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau bersafar untuk mengerjakan umrah. Beliau bersabda, ya ukhayya la tansawna min du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupakan kita dari doamu. Artinya doakan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab, apabila bertemu Uwais al-Qarni, seorang tabi'i yang hidup di zaman Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Dan saya baca beberapa poin tentang Uwais al-Qarni, salah satu sebab kenapa beliau belum pernah bertemu dengan Nabi padahal beliau hidup di zaman Rasulullah, karena beliau sibuk berbakti kepada orang tuanya. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Umar agar kalau bertemu dengan Uwais, mintalah didoakan oleh dia. Orang saleh. Maka ini tidak termasuk kesyirikan. Kalau syirik termasuk syirik besar atau kecil, dan bagaimana dengan ulama tersebut, apakah telah melakukan kesyirikan juga? Sudah kita jawab. Saya ingin bertanya, apakah mengirim surah Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal adalah bid'ah? Maka jawabannya, khilaf di antara ulama dan pendapat yang lebih kuat adalah bid'ah. Belum ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang meninggal sebelum beliau. Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah, semua anak-anak beliau, istri beliau meninggal sebelum beliau. Tapi beliau tidak pernah mengatakan ila ruhi Khadijah radhiyallahu anha al-Fatihah, thumma ila ruhi Ibrahim al-Fatihah, wa kadzalika al-Fatihah. Belum pernah. Apa boleh menjadi imam sholat wajib yang makmumnya wanita yang bukan mahram dan kondisinya di musholat tempat kerja dan hanya berdua antara laki-laki sendiri dan akhwat sendiri? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, hindari lebih utama. Semenjak surat Al-Ahzab turun ayat 59 kalau tidak salah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab, maka diharamkan berdua-duaan, berkumpul laki perempuan tanpa hijab, termasuk di dalamnya di masjid. Ya. Kalau ada yang bertanya, bukankah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada hijab? Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Mungkin saat itu belum turun ayat hijab. Yang kedua, wanita-wanita yang sholat tidak memakai hijab karena keterbatasan, tidak memakai hijab karena tidak ada kain, dan mereka pun sholatnya di saf paling belakang, sebagaimana hadis Rasul, khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf perempuan paling belakang dan seburuk-buruknya paling pertama. Maka pada saat itu saya katakan dijauhi, karena bisa menghantarkan kepada perbuatan dosa, melanggar hukum ikhtilam. Tolong diulangi lagi penjelasan, tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah Arab, bantahan atas syubhat di atas yang apa ya Ustaz? Jadi begini, kita katakan tadi ada syubhat bahwasanya Rasulullah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Baihaqi, la yabqayanna dinanani bi ardil Arab, yang artinya tidak akan tersisa dua agama di daerah Arab. Ini adalah syubhat bagi siapa yang mengatakan tidak terjadi kesyirikan di tengah umat. Salah satu dalil mereka ini bahwa tidak akan terkumpul dua agama di Jazirah Arab. Jadi Islam seluruhnya tidak ada kesyirikan, tidak akan terkumpul di dua agama di Jazirah Arab. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya negeri-negeri di Arab mereka bersih dari kesyirikan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka pahami dari hadis tersebut tidak seperti yang dipahami oleh para ulama hadis dan ulama-ulama terdahulu. Tetapi maksudnya adalah bahwa hadis tersebut tidak akan terkumpul di Jazirah Arab dua agama bukan berarti tidak ada kesyirikan di tengah masyarakat. Tetapi maksudnya adalah Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada umat Islam bahwa keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab bukan berarti tidak ada kesyirikan di tengah umat Islam. Keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika memakai kalung atau gelang untuk kesehatan, apakah itu termasuk syirik? Jika memakai sesuatu dijadikan sebagai sebab untuk sesuatu, maka sebab tersebut harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah sebab. Apabila memakai sebab yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sebuah sebab, maka memakainya adalah termasuk daripada syirik asghar dan perbuatan bid'ah. Saya beri contoh, memakai cincin, ya, untuk apa? Untuk agar terlepas dari penyakit. Dia beriman kepada Allah, dia minta kesehatan dari Allah, dia memakai cincin ini hanya agar terlepas dari penyakit. Maka kita katakan Mana dalil cincin bisa melepaskan diri dari penyakit? Dia mengatakan tidak ada dalil. Berarti Anda sudah memakai sebab yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sebab, dan memakainya termasuk syirik asghar dan perbuatan bid'ah, karena belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW memakai cincin untuk melindungi diri dari penyakit. Kapan dia bisa naik menjadi syirik akbar? Kalau dia apa? Meyakini cincin tersebut yang menyembuhkannya, menghalanginya dari penyakit. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ada cincin-cincin yang memang diyakini bisa menyehatkan tubuh. Seperti misalkan batu giok, batu apa, bisa memperlancar aliran darah. Pernah dengar seperti itu? Maka jawabannya, bagaimana hukumnya memakai ini? Jawabannya adalah, jika belum terbukti secara medis dan tidak ada yang berani mengemukakannya secara medis, maka hukumnya, hukum memakainya termasuk syirik asghar. Kenapa? Karena memakai sesuatu dijadikan sebuah sebab yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani mengemukakan secara medis, penelitian secara medis bahwa memakai batu ini bisa melancarkan darah? Kalau ada yang berani dan terbukti, maka boleh dipakai sebagaimana obat lainnya. Sebagaimana obat lain boleh. Tetapi kalau belum terbukti, maka memakainya termasuk syirik asghar dan bid'ah. Nah, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kapan naik syirik akbar? Ketika terjadi keyakinan. Wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah mencopot foto pajangan di rumah, foto keluarga? Apa harus disimpan saja atau harus dibuang atau dibakar? Maka jawabannya, disimpan boleh, dibakar lebih utama. Yang penting jangan dipajang. Apa hukum gaji dari karyawan yang sering telat sampai di tempat kerja? Haram. Kenapa? Karena Anda ketika tekan kontrak, Anda sudah berjanji kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Maka apabila Anda terlambat, berarti Anda mengurangi waktu kerja, bukan untuk pekerjaan. Berarti dia mengambil yang bukan haknya. Lalu solusinya bagaimana? Maka solusinya adalah dipotong gajinya. Ataupun minta halal kepada pemilik kantornya. Wallahu a'lam. Walaupun ada udzur, tapi telat hampir setiap hari, ini bukan telat namanya. Ini kebiasaan. Tadi dikatakan bahwa meminta perantara dalam doa di kubur orang-orang soleh adalah syirik. Lantas bagaimana orang yang berhujjah Al-Quran yang berbunyi bahwa orang-orang soleh jika tidak mati melainkan hidup di sisi Rabb-nya, bagaimana mengatakan Al-Quran makhluk karena bisa memberi syafaat, juga beramal tanpa mengharap surga, dan jangan takut neraka? Ini banyak banget pertanyaannya. Ya, yang pertama yaitu bagaimana berhujjah dengan ayat Al-Quran yang berbunyi bahwa orang-orang soleh itu tidak mati melainkan hidup di sisi Rabb-nya. Itu yang tidak kita jelaskan tadi. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Makanya saya katakan kan seperti itu tadi. Mereka berdalih bahwa orang-orang soleh itu masih hidup. Maka jawabannya bagaimana? Kita ambil pendapat Anda, anggap orang-orang saleh hidup. tetapi hidup mereka di alam barzah, bukan kehidupan di alam dunia. Tidak sama kehidupan di alam barzah dengan kehidupan di dunia. Itu jawabannya. Bagaimana yang mengatakan Al-Quran makhluk karena bisa memberi syafaat? Maka jawabannya, yang mengatakan Al-Quran makhluk karena bisa memberi syafaat ini tidak paham hadis. Hadisnya berbunyi, Al-Quran was as-siyam wal-Quran yashfa'an yawmal qiyam. Al-Quran dan puasa akan, kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Maksud dari Al-Quran memberikan syafaat adalah bacaan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Karena firman Allah adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah berbicara. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Adapun yang Quran bisa memberikan syafaat, maksudnya adalah bacaan Al-Quran yang nanti datang kepada Allah, bacaan tersebut kemudian apa? Kemudian meminta agar orang yang membacanya diampuni. Bagaimana beramal tanpa mengharap surga dan jangan takut neraka? Ini sok orangnya. Nggak mau ente ketemu bidadari. Sok nih orangnya. Sok banget ini. Siapa yang nanya nih? Ya. Nah, itu bahasa gaulnya begitu, sok. Ya. Ini tidak benar keyakinannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah berharap surga dan ingin jauh dari api neraka, bukankah beliau berdoa kepada Allah? Bukankah beliau pernah mengatakan kepada seseorang, haulahan dandin. Jadi ada orang berdoa, wahai fulan, ma taqulu fi salati? Wahai fulan, apa yang kamu baca saat kamu salat? Doa apa yang kamu baca? Orang ini mengatakan, la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Aku tidak bisa doa sebaik doamu wahai Rasulullah. Tidak bisa doa sebaik doa Mu'ad wahai Rasulullah. Aku meminta surga dan jauh dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, haulahan dandin. Seputar itu kita minta. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan sok banget nih orang. Rasulullah SAW minta surga, takut dari api neraka. Kemudian ini pendapatnya kaum tokoh sufi yang beribadahnya hanya dengan zauq, hanya dengan perasaan saja. Ya, yang beribadahnya hanya dengan apa? Perasaan saja. Tidak beribadah dengan rasa harap dan rasa takut. Hanya dengan rasa cinta saja. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, ini tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan surga jauh dari api neraka. Khitamuhu misk, surga itu ditutupi dengan minyak wangi misk. Wa fi dhalik falyatanafasil mutanafis. Untuk mendapatkannya, hendaklah kalian berlomba-lomba. Ibadah mendapatkan surga, takut masuk neraka, itu tidak mengurangi keikhlasan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhlisin, pemimpinnya orang-orang ikhlas, menginginkan surga, takut dari api neraka. Kemudian Al-Qur'an, firman Allah memerintahkan kita untuk minta surga jauh dari api neraka. Berlomba-lomba menghadap mendapatkan surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka ini meremehkan, makanya saya katakan sok remehkan surga ini. Secara tidak langsung meremehkan surga, meremehkan neraka. Masa tidak takut neraka? Yakin ente? Enggak takut neraka? Takut, harus takut. Yang mana siksanya tidak pernah diringankan, siksanya tidak pernah terputus. Dua sifat neraka. Siksanya tidak pernah diringankan, siksanya tidak pernah terputus. Masa enggak takut? Takutlah. Ya. Kemudian meremehkan surga nih. Meremehkan bidadari nih. Ya, meremehkan nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Dan mereka mengatakan seperti ini, kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya kalau orang beribadah menginginkan surga, takut api neraka, maka mengurangi keikhlasan. Jawabannya mudah. Rasulullah SAW pemimpinnya orang-orang ikhlas. Beliau ingin surga, takut terhadap neraka. Al-Quran memerintahkan kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan untuk sesuatu yang buruk. Nah, seperti itu Allah. Kalau kita sholat zikir tapi tidak berdoa minta apa-apa karena sudah merasa cukup, hanya bersyukur tiap hari, bolehkah? Karena saya merasa bisa cukup makan setiap hari, diberi kesehatan, anak-anak yang lucu, lebih dari cukup. Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah, kita ini tidak tahu mana yang baik untuk diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah mengenali engkau dalam keadaan sempit. Itu manfaat berdoa saat dalam keadaan lapang. Kita tidak tahu mana yang paling cocok untuk kita. Ya, ini wallah. Jadi tetaplah berdoa kepada Allah. Doa apa yang paling tepat sesuai dengan sunnah jika kita dalam kesempitan, kesusahan agar cepat lepas dari kesempitan. Maka ucapkan sebagaimana diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidaklah ada orang yang mengucapkan itu kecuali kesulitan yang akan dia yang dia dapati terlepas dari dirinya. Allahu a'lam. Dulu sebelum hijrah saya sering mendengar khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah Syekh tersebut? Ya, tanya dia siapa? Ya, ulama abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, ulama hadis dari Irak, jadi Jilan, ya. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kenapa khususan kepada beliau? Karena orang-orang terlalu mengkultuskan beliau, sehingga akhirnya hak-hak Allah sebagian diberikan kepada beliau. Wallahu a'lam. Apakah meminta pertolongan melalui orang yang saleh kiai masih hidup, apakah termasuk kesyirikan? Sudah kita jawab. Saya suka membaca komik Jepang yang di dalamnya terdapat unsur kesyirikan dan sihir yang merupakan karangan manusia, dan saya pun tidak membenarkannya. Saya hanya membacanya saja karena suka dengan ceritanya. Apakah saya berdosa? Iya. Dan apakah bisa membacanya saya menjadi kafir? Maka tidak. Cuma berdosa. Berdosa dari sisi mana? Buang-buang waktu. Kemudian berdosa dari sisi rela dengan pembacaan kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Dan janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu duduk juga, kamu seperti mereka kalau begitu. Ya. Dan apa indahnya membaca orang yang mensyirikkan Allah? Apa indahnya coba? Ini tidak benar ya perbuatan seperti ini. Tetapi tidak serta-merta dia menjadi kafir, kecuali mengiyakan dan meyakini apa yang dia baca. Apakah memakan ikan sarden biar pintar termasuk kesyirikan? Pertanyaan orang jelenduk ini. Kesyirikan ketika terjadi penyamaan. Ya. Kecuali kalau ente meyakini sarden itu bisa, ya, mengatur hidupmu selain Allah Subhanahu wa taala, itu baru kesyirikan. Jadi malas baca yang lain. Gara-gara ingat sarden.